Ya. Nah, salah satu tusukan pedang itu menusuk mata kanan Yudas Iskariot. Inilah yang Rasulullah katakan, hari ini aku akan beritakan pada kalian sesuatu tentang Dajjal yang para nabi belum memberitahukannya. Dia itu pecak sebelah mata kanannya dan Allah tidak pecak. Kenapa cuma Rasul yang memberitahukan? Karena hilangnya mata kanan Dajjal, rusaknya mata kanan Dajjal terjadi setelah Nabi Isa diangkat. Jadi siapa yang memberitahukan kepada umat manusia? Berikutnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa yang disalib? Yudas atau alias Dajjal. Orang Kristen pun yakin dia akan turun. Bapak Ibu, di HP saya ada tayangan dalam bahasa Inggris. Ternyata mereka sudah yakin betul bahwa Tuhan yang mereka sembah itu salah. Bahwa Tuhan yang mereka sembah itu ternyata adalah dalam menurut umat Islam. Dan mereka yakin sebentar lagi Isa yang sesungguhnya, Truth Al-Masih will come to kill this Antichrist. Itu kata mereka. Dan kapan itu terjadi Bapak Ibu? Baik, karena waktunya tidak cukup, saya langsung kepada, saya tunjukkan ini adalah masjid yang menjadi tempat pertemuan Iblis dan Dajjal. Maaf, astagfirullahaladzim. Pertemuan Nabi Isa alaihissalam dengan Dajjal. Rasulullah SAW menyebutkan saat itu kaum muslimin akan melaksanakan sholat subuh. Wa imamukum al-mahdi, dan imam kalian adalah al-mahdi. Ke qomat tadi kan Nabi Isa turun ya. Nah, Nabi Isa turun. Di mana turunnya? Di masjid. An indal manaratil baydha, di masjid bermenara putih Syarqiyah di Maskah, di Damaskus Timur. Kan Nabi Isa turun. Apa kata? Di sini Bapak Ibu. Nah, ini ada tulisan Aleppo di sini nih, masjidnya. Perbatasan dengan Turki. Kenapa yakin di Aleppo? Karena Damaskus Timur, Aleppo. Ya, Damaskus Timur itu Aleppo. Dan cuma ada satu masjid yang bermenara putih, Masjid Umawi. Dan ini masjidnya. Nabi Isa turun, kata Imam Mahdi, "Ta'ali Nabi Allah, salilana." Mari-mari Kanjeng Nabi, imami kami salat. Imam Mahdi mundur. Ternyata Nabi Isa tidak mau jadi imam salat. Dorong tuh Nabi Imam Mahdi oleh Nabi Isa. La taqaddam hadhihi uqimat laks. Ya. Tukul matullah la hadhihi al-umma inna ba'dakum li ba'din umara. Ya, kumat ini untuk Anda, maju ke depan. Andalah imam mereka, karena sebagian dari kalian ada pemimpin dan sebagian lain. Inilah kemuliaan Allah berikan pada umat ini. Allahu Akbar. Nabi Isa salat di belakang Imam Mahdi. Apakah Imam Mahdi lebih mulia dari Nabi Isa? Tidak. Pelajari Quran surat Ali Imran 8182. Itu jawaban kenapa Nabi Isa tidak mau menjadi imam salat. Selesai melaksanakan salat berjamaah subuh, imamnya Imam Mahdi, apa kata Nabi Isa? Iftahil bab, buka pintu masjid itu. Ketika dibuka pintu masjid ini, ternyata tampaklah Dajjal dengan 70 ribu Yahudi Isfahan, dari lembah Isfahan, Iran. Inilah kenapa Iran menjadi Syiah, karena Syiah ciptaan Dajjal. Dengan agama apa tadi? Agama apa? Baik. Begitu dibukakan, kaget Dajjal ketika ada Nabi Isa di dalam. Aduh, malaikat mautku sudah datang. Merinding dia, kata Rasulullah. Mencair dia seperti garam yang terkena air. Rasulullah menyebutkan, harumnya tubuh Nabi Isa tersium sampai sejauh mata memandang. Dan jika orang wa in yahusumul kafirun matu baktatan. Jika orang kafir mencium bau harumnya Nabi Isa, tubuhnya maka mati seketika. Itu barisan depannya mati semua, pokok mati. Sisanya mereka lari tunggang langgang. Dajjal sendiri itu merinding dia. Lari dari Aleppo, bayang Ali dari Aleppo. Dari Aleppo lari ke Israel, Bapak Ibu. Ya, dari Aleppo sini lari ke Israel, ke sebelah sini, Tel Aviv. Ya, di Tel Aviv inilah, bayangkan ini berapa ratus kilometer nih. Ke sini kan? Cepat dia larinya. Itu lari ke barat ada Nabi Isa. Aduh, ada Nabi Isa. Lari ke timur ada Nabi Isa. Lari ke utara ada Nabi Isa. Dia bingung melarikan diri kemana. Saking takutnya dia mencair tubuhnya. Artinya deras mengalir keringatnya. Kadi pintuludlah Nabi Isa menemukan Yudas Iskariot alias Dajjal. Di pintulud, kata Rasulullah dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi,